Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani allahu wa iyyakum minnar. Ayuh talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita aturkan pujian sanjungan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang telah melempahkan kepada kita berbagai macam kenikmatannya, zahiran wa batinan. Nikmat yang zahir, diberikannya kepada kita kesehatan, waktu luang, dan kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Juga nikmat yang batin, yang terbesar diantaranya adalah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya adalah diberikannya kemudahan bagi kita untuk menerima dan mudah menerima dan menyediakan diri kita untuk menerima Allah. Itu nikmat dari Allah, namanya taufiq, ilham likufil haq, ilham untuk menerima al-haq. Itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang kita sangka, wah ini orang ini mudah ini untuk menerima kebenaran. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghaki kebenaran itu diberikan kepadanya, maka sangka itu jadi keliru. Hakim Ibn Hizam, sahabat yang mulia, kalau kita melihat hubungannya dengan Rasul alaihissalatu wassalam sangat dekat sekali. Ponakannya Khadijah bintu Khuwailid, Khuwailid ramakmu jenpor, bahkan pernah punya memberikan hadiah kepada Khadijah seorang budak yang kemudian budak tersebut dihadiahkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, namanya Zaid bin Harithah. Orang menyangka amarakallahu beliau ini orang yang sangat potensinya sangat gampang sekali untuk menerima Al-Haq. Tapi kenyataannya Hakim bin Hizam termasuk orang yang masuk Islam pada Am Fath, di akhir-akhir malah. Cerita dari ibu besar bahasanya kabul Al-Haq, ilham kepada perkara seorang bisa menerima al-haq itu merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketika itu ada pada kita wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Kalau bila nama kumah dimudahkannya antum datang ke sini untuk belajar, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanifidunahmakum jami'ana barakallafikum. Maka ini senantiasa kita ingatkan untuk saya pribadi dan untuk antum semuanya, ya, agar kita berusaha memenuhi haknya, hak nikmat tersebut telah disyukuri nikmat tersebut, agar nikmat tersebut bisa senantiasa kita rangkuh, kita gapai, kita nikmati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang dilakukan oleh hamba, Allah berjanji akan menambah kenikmatan dengan kenikmatan yang lain. Ya khali fitun rahmakum jami'an barakallahu fikum. Termasuk kenikmatan adalah diberi kesempatan kepada kita untuk belajar perkara ini, masalah pernikahan, masalah barakallahu hubungan antara dua jenis anak manusia yang ternyata periknya banyak sekali, ragamnya banyak sekali, permasalahan juga kompleks sekali. Kalau dari mulai tidak bertemu, kemudian sampai kemudian terjadi pertemuan dan akhirnya terjadi akad dan lain sebagainya, tetap terus dalam pembahasan masalahnya banyak, sampai pada pembahasan tentang ketika harus kandas berpisah. Ya khali utamakum juga dibahas dalam agama ini, dalam perkara ini khali utamakum. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan tentang amar kal at-talaq, dan terakhir kita telah membahas hadis yang terakhir yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah dalam bab talak, yang menandai berakhirnya pembahasan tersebut, dan kita masuk pada pembahasan berikutnya. Dan ini menjadi konsekuensi ketika kita bahas masalah tolak, ya harus bahas masalah rujuk. Nah, barakallahu fiik. Kalau ada waktu muncul barakallahu fiik. Karena orang yang bercerai itu nanti ada dua kemungkinan. Yang kedua, yang pertama terus berpisah. Dan yang kedua kembali rujuk, dan ini juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan amarakallahu fikum ketika antum pertama kali cari jodoh. Cari jodoh. Betapa susahnya. Datang ke sini ngelamar enggak diterima, enggak diterima, kesana lagi ngelamar enggak diterima. Sana lagi proses gagal, gagal, gagal terus. Amarakallahu fikum. Ya susah. Sampai kemudian Allah takdirkan bisa bertemu dengan pasangannya. Nah, barakallahu fiik. Ya qad bi rahmakum. Wa fitillah. Nah, barakallahu fiik, berpisah. Perpisahan itu juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Perpisahan itu memang harus pada perkara-perkara yang enggak bisa dielakkan untuk berpisah kadang-kadang. Ya qad bi rahmakum, dan itu kemungkinan sangat besar sekali. Lho, kayak antum bayangkan yang kan sama kamu bertemu, enggak pernah kenal, enggak tahu itu tahu disuruh anak-anak hidup bareng. Yang masing-masing punya permasalahan yang kompleks. Suami punya masalah sendiri, istri punya malah permasalahan sendiri, bertemu. Kalau enggak bisa mensinkronkan, permasalahan itu akan semakin apa? Meruncing, Kalau bisa sinkron, Masya Allah, jadi hubungan rumah tangga yang bagus, yang harmonis. Jangan dibayangkan rumah tangga yang harmonis itu nggak ada apa, nggak ada istilahnya, nggak ada cekcoknya, nggak ada. Namaroklov kan itu sifatnya manusia kan, namaroklov. Sehingga muncul percikan, perselisihan dan lain sebagainya. Ya kan itu nama kumoh. Tapi ketika seorang itu bisa mengatasinya, jadi apa? Jadi rumah tangga yang harmonis. Nah, kali bersama kamu, kadang keterusan awal-awal sampai akhirnya membawa pada apa? Perpisahan. Kali bersama kamu, dan itu solusi lah awal-awal. Kenapa? Untuk perpisah itu ada tahapan-tahapan. Alhamdulillah kita semua sudah kita pelajari. Ya kalian drama dari mulai nanti. Ya misalnya ada apa perselisihan dari salah satu dari dua pasangan tersebut, ada yang namanya munasohah, saling menasihati, ya, nah orang kalau dengan cara yang halus. Nah, kalau drama kemudian sedikit lebih tegas sampai puncaknya nah barakallahu fikum sebelum sampai berpisah ada yang namanya hajar itu kan sudah pol ya tegasnya ya nah barakallahu fikum kalau dia bersama kemudian barakallahu fikum kalau itu suka mangsa enggak ada manfaatnya baru nah barakallahu fikum ya cerai dan cerai itu solusi yang terbaik nah barakallahu fikum kalau dia bersama dan termasuk ikhwan ibn rahimakumullah ya kenikmatan Islam ya, kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhenti seperti itu ketika cerai tidak berhenti langsung ya dikasih tiga kali kesempatan ikhwan ibn rahimakumullah cerai pertama kadang mikirin kalau ya Allah kok saya sendirian gini ya namara kalau sepi enggak ada yang dampingi namara kalau biasanya tidur bareng namara kalau milik dewean klontang klontung namara kalau itu ya rujuk namara kalau dikasih namara kalau kesempatan untuk rujuk ya kali pertama kamu nah masalah lagi namara kalau cerai lagi ya kasih lagi kesempatan yang kedua rujuk. Nah, barakallahu fikum. Bahkan kalau seandainya nah barakallahu fikum terjadi yang ketiga. Yang ini sudah namanya tolak bain ya nah barakallahu fikum. Enggak bisa langsung ya. Nah barakallahu fikum langsung rujuk gitu nah. Ya. Ketika ikhwan rahimakumullah ya. Istri sudah menikah lagi dan bercerai lagi. Dan suami pertama sebelumnya Amr ingin membangun rumah tangga dengan niatan yang islah Amr kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kali udah makmu. Dan ini adalah Amr kalau fikum agama yang paling Amr kalau fikum palingnya rahmat ya paling zen Amr dari agama syariat-syariat sebelumnya. Bahkan dari na'amarakullahi fikum syariat Taurat maupun syariat Injil. Ini terkait dengan istri yang telah dicerai dengan cerai bait. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya khalifat na'amakumullah. Terkait dengan na'amarakullahi fikum. Madahir. Bahwasanya termasuk kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala dalam syariat ini. Ya kali itu nama aku mujian para kalafik. Nah, dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ibahat walahu ba'da zaujin dan ibahah pembolehan syariat bagi seorang suami untuk merujuk kembali istrinya setelah istrinya menikah dengan orang lain. Itu min a'dhamin ni'am termasuk sebesar-besar kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ja'at syari'atul Taurah ibahatiha lahu ba'da talaqi malam yatazawwaj. Ya. Kalau syariat sebelumnya syariatnya Taurat. Ya. Itu boleh, ya. Namaraqlahu fikum kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai 3 namaraqlahu fikum. Setelah ya, perceraian suami yang belum ia nikahi. Begitu. Namaraqlahu. Ya qalibun hamakum. Kalau dalam Islam ya. Ya. Nam ba'da zaujin akhar ya. Nama ukhra ya nama raqlah. Suami yang lain. Ya. Berarti suami itu nama raqlah fikum misalnya nama raqlah di nikah sama seorang lain kemudian dicerai dengan natural gitu ya. Ya, sampai selesai masa idahnya, maka suami yang sebelumnya bisa masuk. Kan ya? Tapi ini na'amara syariat Taurat na'amara lebih jauh lagi. Nah, itu kan suami yang sudah dinikahi ya. Berarti dia harus nikah lagi sama suami yang lain, kemudian dicerai lagi. Baru boleh. Boleh dua kali. Kalau ini kan cuma sekali ya. Ya kali bersama kamu. Sementara syariat Injil, nah warakallahu fikum. Ya kali bersama kamu cuman warakallahu fikum. Semua jahat syariatul Injil bilman iminat tolaki albatah. Sementara syariat Injil namun datang dengan melarang perceraian sama sekali. Enggak boleh cerai. Sekali nikah, tetap nikah. Enggak boleh cerai. Ya, apapun, apapun alasannya, apapun masalahnya. Ya, kalau sudah nikah namun rakulah, enggak boleh cerai. Ya, tapi Islam dah. Ya, kalau ada bersama aku, mencari barakulah. Ya, fasyariatuna akmalu akam li bimasalihil ibad. Maka syariat kita, kata Ibnu Qayyim, itu syariat yang paling sempurna, paling lurus, ya, sesuai dengan kemaslahatan para hamba. Ya khalifatun makum syan barakallahu fikum. Baik. Nikahnya gampang ya, nah barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum tolaknya juga boleh karena mau ini solusi kalau dilakukan tepat pada posisinya, pada nawara kelafim pada kondisinya. Demikian pula rujuknya. Ya. Gampang sekali. Ya kali itu nama kemudian para kelafim. Ya rujuknya gampang sekali. Selama masih dalam masa ida. Ayo rujuk, rujuk wis. Nawara kelafim. Walaupun di situ nanti ada sebagian nawara kelafim yang bersyarat isyad ya. Mempersyaratkan isyad. Mempersaksikan rujuknya nawara kelafim. Ya kali itu nama kemudian. Tapi jumhur benar bahwa isyad itu hukumnya sunnah. Nah warakulah isyad baik di dalam talak maupun dalam rujuk. Nah warakulah isyad mempersaksikan dua orang itu hukumnya sunnah. Nanti kita akan bahas satu persatu ya kan terkait dengan ar-raj'ah ini. Ya kan ibu tembah makmumah jami'an wa barakallahu fikum. Tapi sebelum kita masuk ke kitab ar-raj'ah, kita hafalkan dulu hadis terakhir dari bab talak na'amara kelafiku. Ya. Man hafadhal hadis fal yakra. Alif bin rahmakumullah qala alif kitabur raj'ah kitab perujuk ar-raj'ah itu kata raj'ah yarji'u rujuan apa raj'ah itu isim marrah dari rujuk nggih ismul marrah dari rujuk seperti darbah nggih nama darbah ya daraba yadribu darban darbatan kalau darbatan itu isim apa masdar nau nah karo namara kalau darbatan itu masdar marrah nah ini namara kalau fikum raja'a yarji'u rujuan raj'atan ya isim marrah daripada rujuk namara kalau fikum yang maknanya adalah namara kalau fikum ya nam idza radda raja'a yarji'u idza radda apabila kembali ya qali bi nama kumusyan barakallahu syar'an wa syar'an i'adatu mutallaqatin ghairi fa'inin atau ila ma kanat 'alaihi bi ghairi aqdin ulangi lagi i'adatu mutallaqatin ghairi ba'inin ila ma kanat 'alaihi bi ghairi 'aqdin yaitu kembalinya kembali kepada istri yang dicerai dengan cerai yang bukan cerai tiga. Nah, barakallahu fikum. Jadi berarti nah, rujuk di sini nah, barakallahu fikum, bukan pada apa? Cerai kasus cerai bain. Nah, barakallahu fikum. Kepada akad semula, yaitu akad pernikahannya setelah dia cerai, kan itu ya. Ikhwan bersama kemudian barakallahu fikum bighairi aqdin, dengan tanpa melakukan akad pernikahan baru. Nggih. Ikhwan bersama kemudian barakallahu fikum. Nah. Dan ini berdasarkan yama apa enam rujuk ini nama barakallahu fikum disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, juga ijma'nya para ulama. Ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu fikum. Allah Subhanahu berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddina fi dzalika in aratu islaha. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka setelah melakukan perceraian jika mereka menginginkan kebaikan. Nah, di sini nanti akan terangkumoh. Nih, ada lafaz in aratu islaha, nih. Apakah termasuk syarat rujuk, nih? Iradatul islah fir raj'ah. Apakah termasuk syarat rujuk harus diinginkan dengannya al islah, memperbaiki hubungan? Nah, barakallahu. Atau semata-mata rujuk? Nih. Ada khilaf nanti akan disebutkan ikhwan rahimakumullah. Ikhwan rahimakumullah. Wa qala alaihi salatu wassalam li Umar. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nggih. Ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menceraikan istrinya. Ya, waktu itu Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Ya, maka Rasul mengatakan kepada Umar selaku bapaknya, murhu falyuraji'ha. Perintahkan anakmu agar anak merujuknya kembali. Ya, kalau dalam kata falyuraji'ha itu sebagai apa? Dalil disyaratkannya rujuk. Kan ini ya. Ya, kalau dalam terlepas terkait dengan apa? Terkait dengan kasus tolak bidai, apakah waqa am lam yaqa al-amr, ada khilaf para ulama. Tapi yang dijadikan apa syahid dari ucapan ini adalah ucapan beliau. Hadis ini adalah ucapan beliau fal yuraji'ha. Ada namarakallahu fikum anjuran dari Rasulullah sallallahu wasallam untuk merujuk kembali dari perpisahan yang telah terjadi. Kan itu ya? Ya kali fikir nama kemudian para kelas. Nah, ya kali fikir sehingga pembahasan rujuk itu ya nama para kelas itu nanti beda dengan apa? Ya rujuk atau kembali pada momen setelah terjadi bainunah. Nih, yang dibahas dengan rujuk ini adalah nama para kelas kembali kepada istrinya pada pernikahan yang telah mengalami perpisahan dengan tanpa akad. Ya. Yeah. Dengan tanpa akad. Adapun setelah apa dengan akad na'am barakallahu fikum, nanti ada dua bentuk na'am barakallahu fikum tergantung baininahnya. Kalau baininah sughra na'am barakallahu fikum, maka bisa langsung akad na'am barakallahu fikum setelah masa iddah na'am barakallahu fikum. Ya kali benar. Tapi kalau baininah kubra enggak bisa. Ya. Yeah. Tidak bisa kecuali istrinya telah nikah lagi sama orang lain. Ya kali fitnah makum jangan barakallahu fikum. Kemudian, ya mau kembali. Kemudian suaminya tadi namar menceraikannya. Kemudian suami pertama mau kembali lagi. Barakallahu fikum. Ya itu kalau baininah kubra. Ketika terjadi pada kasus talak bain. Oleh karena itu, lihat nama Allah. Nah. Ar-raj'atu la takunu illa ya. Ar-raj'atu la takunu illa nah fi talakin raj'iyyin. Ya. Fi talakin raj'iyyin. Wa huwa talaqul ladzi waqa'a fi nikahin sahih. Itu talak yang terjadi pada pernikahan yang sahih. Wa waqa'a ba'da dukhul wal khulwah. Dan terjadi setelah terjadi dukhul dan setelah terjadi khulwah. Naam barakallahu fiik. Ya. Wa sara bi aqal min salasin. Sehingga terjadi pada perceraian yang kurang dari tiga. Naam barakallahu fiik. Wa qad khaliya min al-iwad. Dan kosong dari ganti rugi. Kalau ada ganti rugi berarti itu bukan cerai tapi hulu. Oke, namun khaliya min al-iwad wa la yazalu az-zawjah fi iddah. Dan istri ketika dirujuk, nah, itu senantiasa berada pada iddah. Kalau keluar dari iddah enggak ada rujuk. Oke. Artinya rujuk dengan tanpa akad maksudnya ya, namun Allah. Ya kali bersama kamu. Jadi kalau sudah keluar dari iddah amara kelafikum mau kembali ya harus akad baru ya qabil tulak apa ya nam dinikahkan dengan akad apa nikah baru mahar baru kan gitu ya lama sehingga itu enggak masuk bagian itu ya kalau udah jadi pembahasan rujuk itu ya kembalinya suami kepada istrinya amara kelafikum dengan tanpa pernikahan baru. Ya, kalau bisa nama kumu cemai anda para kelab. Sehingga dari situ nama kumu. Diketahui bahwasanya syarat-syarat raj'ah sebagai berikut satu. Syaratnya ya. Ayyakuna fi talaqin raj'iyyin. Nah. Itu talak yang pertama atau talak yang kedua. Kan ya. Ya kali bersama kamu cahaya barakallahu fikum. Ya, walaupun di sela-sela dengan fasakh, ya. Nah barakallahu fikum. Maka dia masih terhitung tolak, belum bain ya nah barakallahu fikum. Ya kali bersama kamu cahaya barakallahu fikum. Kemudian waqa fi nikahin sahih. Terjadi pada pernikahan yang sahih. Ya, sehingga pernikahan yang enggak sahih, enggak ada talak, enggak ada rujuk. Na'am barakallahu fikum. Ya. Enggak ada talak yang enggak ada rujuk. Talak enggak ada pada pernikahan yang enggak sahih. Kamu A misalnya na'am barakallahu fikum, itu batal na'am barakallahu fikum. Enggak ada talak, enggak ada rujuk. Pernikahannya itu sudah dianggap sebagai apa? Sebuah kemungkaran. Orang nikah mut'ah dianggap zina. Nggih. Demikian pula nikah muhalil. Nggih. Yang pelakunya disebut dengan taisul musta'ar. Biro bayaran amarakallahu fi pejantan bayaran itu ya. Batil amarakallahu, enggak ada tolak di situ. Nggih, kenapa? Ya kalau enggak ada tolak enggak ada rujuk. Nah, amarakallahu. Ya kali bidah makmum. Yang ketiga apa di sebelumnya yang kedua Rasulullah mengatakan la talaqa illa ba'da nikah. Dikana Rasul mengatakan tidak ada talak cerai kecuali setelah nikah namaraqlawi. Nikah yang sahih. Yang ketiga waqa'a ba'da dukhul wal khulwah. Terjadi setelah dukhul wal khulwah namaraqlawi. Kali bisa makmum. Kalau belum terjadi dukhul, belum terjadi khulwah, maka nah, barakallahu terjadi perpisahan, ya. Enggak perlu pakai masa iddah. Enggak ada masa iddah yang diambil. Kali wadah makmum jian barakallahu. Kemudian khaliya minal iwad. Ya, kosong dari ganti. Nah, wa in kana bil iwad wa wal hulu. Ya, la talaqa. Kalau itu terjadi dengan iwad dengan ganti, ya. Maka itu namanya khulu bukan tolak, ya. Sehingga enggak ada rujuk, ya. Ya. Artinya rujuk dengan apa? Dengan arti ya, kembali dengan tanpa akad baru gitu ya. Ya. Lah berarti kalau khulu bisa rujuk, bisa, tapi bukan namanya rujuk, tapi namanya nikah lagi baru gitu loh. Sampan kakak lagi, nah ora kelawiku mar baru lagi. Ya. Ya kali itu nama kumah. Nah. Kemudian yang kelima, ayyakunal muraji'ah fil iddah. Ya. Rujuknya dilakukan dalam masa iddah. Nah, warakallahu fikum. Nah, dan yang terakhir ini, nah, warakallahu fikum. Ya, ayyakuna qabla istikmalil adad. Ya. Terkesan ada apa, ada pengulangan ya, tapi lebih pada penegasan ya. Nah, warakallahu fikum, harus sebelum sempurnanya jumlah ya perceraian. Kalau sempurna berarti 3 ya. Nah, warakallahu fikum, kalau sudah 3 tak boleh. Nah, warakallahu fikum, ya tak boleh rujuk ya, meskipun istri masih dalam masa iddah. Kalau sudah, nah warakallahu fikum, sudah 3 kali maka bisa rujuk. Apa sih? Iya. Karena sudah 3 kali nawarakallahu fikum, namanya talak bain nawarakallahu fikum. Maka boleh. Ya khali bin namaku. Naam. Ya khali bin namaku. Naam. Baik syarat 1, syarat 2, syarat 3, syarat 4, syarat 5. Nawarakallahu fikum. Ya khali bin namaku. Nah, ketika itu kosong, ya, ikhwan ibn makmum. Nah, kosong, ya, ikhtallah, nawarakallahu fikum. Maka enggak bisa terjadi rujuk. Misalnya nawarakallahu fikum, ya, pada terjadi pada 6 ikhwan ibn makmum perceraian, 6 yang sudah selesai masa iddah misalnya, mau rujuk ya nggak bisa, harus nikah lagi. Nah, warakallahu fikum. Kecuali pada syarat yang terakhir nggak bisa. Nah, kecuali kalau istrinya sudah nikah lagi, terus kemudian dicerai, baru dirujuk, apa baru dia nikahi lagi. Nah, warakallahu fikum, baru bisa. Allah alam besok. Ya kali betul nama kumujaim, warakallahu fikum. Jadi nam warakallahu fikum, ini syarat-syaratnya. Sebagian ulama ikhwan rahimakumullah ada memasukkan syarat iradatul islah. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, in aratu islaha. Ya, syarat iradatul islah. Ya khalif rahimakumullah. Hal iradatul islah min syurut ibahatir rujah. Pertanyaannya, apakah ya iradatul islah ini termasuk syarat-syarat diperlukannya rujuk? Na'am. Al-masalah fiyah khilaf, masalahnya terjadi khilaf menurut ulama. Fal jumhur, jumhurul ulama, dhabu ila adami syarat fi ibahatir rujah. Mereka berpendapat tidak ya menjadi persyaratan bolehnya rujuk. Ya, semata-mata rujuk boh niat apa na warakallahu fikum. Ya qali bin makmum maka boleh. Kata jumhur ulama. Qali bin makmum jan barakallahu fikum. Ya. Alasannya kata mereka, li'annal ayat innama tadullu 'ala tahdhidi 'ala al-islahi wal man'i min al-idrar. La ala istirati dhalik. Itu alasannya. Dikarenakan ayat in aratu islaha itu, nah warakallahu fikum, itu menunjukkan anjuran untuk islah dan larangan dari melakukan idror. Idror itu menurutkan istri, nah warakallahu fikum, bukan dalam rangka untuk ya, menunjukkan persyaratannya. Nah warakallahu fikum, itu katanya. Sehingga mereka menjawab, mengatakan bahwa itu laisa bisyarat. Nah, khalif sama kumpul. Wadab al akhir, sementara yang lain berpendapat, ya yushtaratu atau tushtaratu iradatul islah fi ibahatir rajah. Nah, dipersyaratkan, ya keinginan untuk islah memperbaiki hubungan pada bolehnya untuk rujuk. Li'anna Allah yaqul, dikarenakan Allah SWT mengatakan in aratu islaha, jika mereka menginginkan islah perbaikan. Qali bidhamakumullah. Dan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, la yumkinu minar raj'ati illa man arata islahan wa imsakan bima'rufin. Kata Syekhul Islam demikian. Tidak mungkin terjadi nawarakallahu fikum rujuk kecuali siapa saja yang menginginkan islah perbaikan dan mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik. Kata Syekhul Islam demikian. Ya qad bismakum jan barakallahu fikum. Ya di situ yang namakum wa disebutkan oleh Syekh Fauzan Al-Fauzan, Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan. Nah, kata beliau sebagaimana dalam kitab Imlahusul Fiqhi, ya, al-qawlu bishtiratihi athhar, dan pendapatnya dipersyaratkannya, ya, iradatul islah itu lebih zahir, ya, sebagaimana dalam ayat di atas. Nah, baru kemudian masalah berikutnya, ya, hal yushtaratul isyhad fir raj'ah. Nah, apakah dipersyaratkan isyhad dalam rujuk? Ya qali bismakumullah, disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, an Imran ibni Husain dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, annahu su'ila 'anil rajuli yutalliqu. Beliau ditanya tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya. Tsumma yuraji'u wa la yushhid. Kemudian dia merujuk istrinya dengan tanpa ya menjadikan seorang saksi. Dengan tanpa saksi, mempersaksikan orang dan saksinya adalah orang yang adil. Fa asitu dawai adli min. Ya, kalau dia makmum. Fakala, maka Imran mengatakan, ashid ala tolakiha wa ala rajaatiha. Persaksikanlah atas cerai yang dilakukan. Demikian pula persaksikan atas rujuk yang ia laksanakan. Ya, Ruwa Abu Dawud. Wahakadha mawkufan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan demikian ya secara mawkuf sampai kepada Imran ibnu Husain, wa sanadhu sahih, sanad secara mawkuf. Ya, khalif namakum jami'an wa barakallahu. Wa akhrajul Baihaqi bi lafadz, dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam lafadz nama barakallahu fikum, ya, anna Imran ibnu Husain, anna Imran ibnu Husain su'ila amman raja'a mur'atah, beliau ditanya tentang orang yang merujuk pada istrinya. Faqala fi ghairi sunnatin, fi ghairi sunnatin, ketika dia diceritakan orang tersebut rujuk dengan tanpa melakukan isyhad, mempersaksikan rujuknya kepada istrinya, maka beliau fi ghairi sunnatin, dia tidak berada pada apa sunnah. Begitu. Fal yushidil an, maka hendaknya dia mempersaksikan sekarang. Nah, barakallahu fikum. Wazada Tabrani fi riwayatin, dan Imam Tabrani meriwayatkan dalam apa menambahkan dalam satu riwayat, yastaghfirullah, dan hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ya khalif itulah makmum. Ini riwayat yang mauquf dari Imran bin Husain. Khalif itulah makmum. Jan barakallahu fikum. Jadi hadis ini khutnamakumullah, masalah isyhad yang akan dibahas baik dalam perceraian maupun dalam apa dalam rujuk. Walaikum isyhad ini berkaitan dengan bab kitabun nikah, itu masuk dalam bab isyhad fil akdi. Yang kedua isyhad fit talaqi, yang ketiga isyhad fir raj'ati. Amal isyhad fil akdi fa aktsaru ulama ala anna al isyhad fil akdi syartun lisihah. Nah, barakallahu fiik. Mempersaksikan akad pernikahan, maka kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya hal itu merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan. Harus ada saksi. Kebanyakan nih, nah barakallahu fiik. Berarti apa? Yusyir ila wujudil hilaf. Nah, kebanyakan para ulama mengatakan demikian bahwasanya isyhad fil akdi, akdu nikah, nah barakallahu fiik, itu syarat untuk keabsahan sebuah pernikahan. Fa innahu idza lam yushhid ala aqdin nikah fa nikahu batil, dikarenakan ketika dia tidak mempersaksikan dalam akad pernikahannya maka pernikahannya batal. Ini yang satu, ya, isyhad fil aqd. Amal isyhad fit talaq. Ya, amal isyhad fit talaq. Di sini amarakallahu fikum, Imran ibnu Husain menyatakan, ya, menyatakan khalifahumullah asyid ala tolakiha wa ala roj'atiha. Ini namurakullahi fikum, beliau berpendapat seperti itu, namurakullahi fikum, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Talaq ayat 2, fa asyidu dawai adlim minku. Sementara ya namakumullah, apa yang diriwayatkan di Rasul sallallahu alaihi wasallam berbeda daripada itu. Makanya para ulama berselisih terkait dengan apa? Dengan nam al isyad fit talaq itu. Khalifahumakumullah. Dinyatakan di sini amal isyad fit talaq sunnatun wa laisa bisyarat. Nawarakallahu. Adapun isyad dalam perceraian itu sunnah. Loh, kok na'amu'arakallahu fikum dikatakan sunnah ya? Padahal nyatanya dalam Al-Quran itu ada perintah. Fa'asyidu dawai adli minkum. Fa'asyidu dawai adli minkum. Maka persaksikanlah ketika engkau menceraikan istrimu itu kepada dua orang yang adil di antara kalian. Kan itu ya? Tapi di sini kok dikatakan sunnah. Bahkan Syekh Muhammad bin Utsaimin menjadikan ayat itu sebagai apa, sebagai penguat bahwasanya ya sunnahnya itu sunnah yang sangat ditekankan. Ya, khairu dari sisi mana dipalingkannya lafaz perintah tadi pada apa? Pada ya hukum sunnah. Maka di sini khairu. Naam. Fa idza tallaqa bila isyhadin waqa'at talaqu. Fa idza talaqa bila isyadin waqa'at talaqu lakinnal afdalu ay yushhida. Akan tapi yang afdal hendaknya dia persaksikan ketika dia menceraikan tadi. Namarakallahu. Wa dalil ala dzalika anna Nabi alaihi salatu wassalam nam amara Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu untuk memerintahkan anaknya kembali rujuk. Ketika Ibnu Umar menceraikan istrinya di saat haid. Namarakallahu. Dari sisi mana? Namarakallahu. Dari sisi khantahimakumullah annahu lam yas'al sallallahu alaihi wasallam hal ashhada am la. Namarakallahu. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam tidak menanyakan kepada Umar radhiyallahu anhu atau kepada Ibnu Umar apakah cerai yang ia lakukan itu dipersaksikan atau tidak. Kalau seandainya itu merupakan syarat, niscaya Allah Rasulullah akan pertanyakan. Nah, warahmatullahi pertanyakan, ya, sudah kamu persaksikan sama siapa, siapa saksinya? Ini deh. Tapi Rasulullah SAW tidak mempertanyakannya. Ya. Laukan al-isyatu syaratan la sa'alah. Seandainya isyat itu syarat dalam mencerai, niscaya nah warahmatullahi fikum, Rasulullah SAW akan namaraklaf menanyakannya. Ya. Sehingga kan hukumnya sunnah, tapi namaraklaf untuk apa lebih apa tapi afdalnya namaraklaf dipersaksikan. Kalau seandainya dilakukan dengan tanpa isyhat, tanpa saksi, maka jatuh. Nah, cerainya. Kemudian yang ketiga, al-isyhat fi raj'ah. Wa huwa aidan yusan wa la yajib. Nah, ini juga disunahkan dan tidak wajib. Ya. Yeah. Dan ini na'am warakallahu fikum telah dikatakan sunnah, tapi sangat ditekankan kalau misalnya na'am warakallahu fikum dipersaksikan. Ya. Yeah. Rujuknya tersebut ya khali bidramakum. Nah, akhirnya sama kamu. Sementara firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat 2. Fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'ruf wa ashhidu dzawi 'adlin minkum. Ya, ini di bawah ada pengertian ditekankannya hal itu untuk dilakukan. Nawarakallahu alam bisawab. Akhirnya sama kamu jangan barakallahu. Qala Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, wa idza raja'aha fa innahu yusannu. Fa idza raja'aha, kata Syekh Fauzan, ya. Fa idza raja'aha, ya. Yusannu ayyushhida ala dhalik. Kalau dia rujuk, maka disunahkan untuk mempersaksikan akan hal itu. Wakila, ada yang mengatakan yajibu al-isya. Ya, ada yang mengatakan amar wajib mempersaksikan. Ya, kalau seperti itu ya, misalnya harus dilakukan ya, isyad, lakukan isyad na'amu'alaikum. Walaupun di sini na'amu'alaikum. Ya, ada khilaf para ulama ya. Nah, warakum antara isyad wa adamul isyhad di dalam bab ar-raja'ah. Ya qali bihamakum. Liqouli ta'ala wa asyhidu dzawi 'adlin minkum. Wa huwa riwayatun 'anil Imam Ahmad. Dan ini merupakan salah satu riwayat dari pendapatnya Imam Ahmad. Ya qali bihamakum. Ya qali fi din rahman wa rahmakum jami'an. Wa barakallahu fiik. Dari sini ya khan rahmakumullah. Dari hadis ini nah barakallahu fiik. Nah. Dari saya sini nah barakallahu fiik diambil berapa faedah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Bassam. Nah barakallahu fiik. Isbatu asli masru'iyyati irja' az-zawjah al-mutallaqah ila ismati nikahi zawjiha birraj'atil mu'tabarah. Syariatkan amarakallahu fikum, ya, ditetapkannya asal, disyariatkannya rujuk kepada istri yang telah dicerai pada mahligai pernikahan suaminya amarakallahu fikum dengan rujuk yang mutabaroh, dan rujuk yang mutabaroh tadi yang namar klawfikum dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi, rujuk yang mutabaroh ya. Ya khali bidhamakum. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam penjelasan beliau Syekh Al-Bassam, ar-raj'atu la budda an takuna fi talaqin raj'iyyan. Gitu ya. Khalif sama kemudian para kelar. Rujuk itu harus dilakukan pada tolak raj'i ataupun tolak bain, enggak ada rujuk. Adanya adalah nikah baru. Itu pun dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan, tetapkan amar kelar. Amma talaqul bain baini abinunatul kubrah bainatul kubrah au sughra fala tasihhu ar-raj'a fihi. Ya, bainatul kubrah itu amara kalafikum, perpisahan terjadi karena apa? Talak tiga. Itu bainatul kubrah, amara kalaf. Dan khilaf para ulama terutama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya yahulu termasuk baininah kubrah. Tapi yang sahih an hulu itu bukan bainatah bainah kubrah tapi bainah sughra, dan termasuk fasah, bukan apa? Bukan talak. Tapi Syafi'i dalam jadid, al-jadid na'am warakulafikum, hulu itu na'am warakulafikum, dimasukkan dalam tolak tiga. Hulu na'am warakulafikum. Allah alam biswa. Fala tasihhu raj'atu fihi, maka tidak sah. Ya. Rujuk yang dilakukan padanya, rujuk pada tolak tiga tidak boleh. Atau rujuk pada talak yang masa idahnya telah selesai. Ya. Sudah ya, enggak sah. Kecuali harus nikah baru. Kalau bainnya itu sughra, ya, misalnya masa itu telah selesai, ya. Adik rujuk, ya enggak bisa, ya. Harus na'am warakallah. Ayo nikah lagi yuk, gitu. Bukan rujuk. Ya. Nikah lagi, akad baru lagi, mahar baru lagi, na'am warakallah. Ya. Ya kalau dia bisa. Ya. Dan kalau misalnya dalam pernikahan baru itu dia cerai lagi, dihitung dua kali. Berarti na'am warakallahu fikum, tolak raj'i na'am warakallahu fikum, tapi yang kedua. Ya. Ya kalau dia sama kamu, pas belum sampai apa masa idahnya selesai, dia rujuk bisa langsung. Tapi kalau masa idahnya ya selesai na'am warakallahu fikum, maka terjadi yang namanya bainina atau bainunah sughra lagi. Saya enggak bisa rujuk sampai dia nikah lagi baru. Nah, warakallahu. Kalau kemudian pada pernikahan yang keduanya tadi, nah warakallahu, ya, ya. Terus kemudian nah warakallahu fikum dia cerai lagi. Baru dihitung cerai tiga. Saya itu nah warakallahu fikum, baik di dalam masa iddah atau setelah masa iddah enggak boleh. Nah warakallahu fikum rujuk. Ya, namor itu namanya bainuta, bayi bainunah kubro. Namor kalau Allah alam besok. Ya, baru boleh nikah, dinikahi lagi kalau ya istrinya tadi menikah sama orang lain lagi, ya. Kemudian orang yang lain tadi menceraikannya dengan apa? Dengan kondisi yang natural, ya. Kemudian dia selesai masa idahnya. Kalau ternyata sebelum masa idahnya dirujuk sama sama yang kedua, ya sudah. Kita cari lagi lah, ini deh, nah warakallahu fikum. Makanya macam-macam, nah warakallahu fikum. Cerai, nah warakallahu fikum. Macam-macam. Nanti kalau terjadi benar kapok, menyesal dia, nah warakallahu fikum. Kenapa tak cerai? Dipikir-pikir yang dalam untuk melangkah pada ranah itu, nah warakallahu fikum. Kalau kita mampu mujamiah, nah warakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, anna raj'ah la yu'tabaru fiha ridha zaujah. Nah, ini namanya. Karena memang rujuk itu rujuk talak, ya. Itu haknya suami, ya, nawarakallahu. Ya. Mau ridho enggak ridho kalau suami tak cerai kau, ya sudah jatuh lah. Nawarakallahu, demikian pula rujuk, nawarakallahu. Rujuk. Ya rujuk, nah. Meskipun suaminya enggak ridho. Ya ini ya. Fali wa dalam kemujian barakallahu fikum. Ya. Demikian kata Syekh Al-Fassah, la yu'tabaru fi ridha az-zawjah li'adami dzikra huna. Ya, liqouli ta'ala wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddina fi dzalika. Ya. In aratu islaha. Fali wa dalam. Kemudian barakallahu fikum, yang keempat, innar raj'ata haqqun min huquqiz zauj wahdat kat tolak amarakumul fit. Ya, bahwasanya rujuk itu haknya suami semata seperti tolak. Walaysa lizawji wala lighairiha ya sifatun fi amarakum. Maka tidak ada hak bagi yang lainnya, baik istri maupun yang lainnya kayak berkaitan dengan apa rujuk. Ini haknya suami. Ya khali fi dan beliau sebutkan amarakum istihbab al-isyad ala talaq amarakum disunahkan sekali lagi sudah kita sebutkan tadi amarakum fikum ya untuk persaksikan pada proses perceraian amarakum fikum ya qali bi tamakum jan barakallahu fikum. Lah fungsinya qali bi tamakum ketika dipersaksikan itu akan memperkuat ya perkuat ya nawarakallah karena ada saksi. Beda kalau enggak ada saksi. Ya. Tentu yang ada saksinya itu lebih kuat takdirnya daripada tidak ada saksi. Nawarakallah. Waqad ajma'al ulama 'ala anna at-talaq jaizun nafudun wa lam yahsul 'alaihi isyad. Nawarakallah. Ya qali bi tamakum jami'an barakallahu fikum. Ya sungguh telah sepakat para ulama bahwa talak itu boleh dan terlaksananya walaupun tidak na'am warakallahu fikum na'am dipersaksikan Allah ala biswab. Ini bahkan ditemukan ijma ya na'am Allah ala biswab. Nah. Ya khali bidna makum jain barakallahu fikum. Kemudian yang keenam disebutkan na'am warakallahu fikum oleh Syekh Al-Bassam masru'atul isyad ala raj'ah. Nah, disyariatkan isyad pada rujuk na'am warakallahu atas rujuknya seorang kepada istrinya. Waqad ikhtalafa ulama fi hukm al-isyad. Dan para ulama telah berselisih terkait dengan hukum persaksikan ketika rujuk. Nah, barakallahu fikum. Nah. Iqali bi sunnahikum. Wallahu a'lam bissawab. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi ya, qadama. Nah. Adapun termasuk iradatul islah juga sudah kita sebutkan amar kepada pembahasan tadi. Ya khali bi sunnahikum jan barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan bahwa jika kita ingin barokahnya ilmu, kita dituntut untuk semangat di dalam mengajarkannya. Apakah boleh kita menawarkan orang lain agar ia mau untuk kita ajari? Apakah ya itu termasuk merekomendasi diri atau ya mentazkiyah diri kita, dirinya gitu ya nam syukuran. Kalau itu nama motor care menawarkan orang untuk kita ajari, boleh boleh saja. Nama orang kalau ya seperti ucapan Rasulullah SAW ya awatulukum ya bi milaki dalik itu kan tawaran ya. Maukah aku tunjukkan kepada kamu ya sesuatu yang bisa mengumpulkan semuanya ketika matna warakallahu fikum ya minta kepada Rasulullah SAW agar ditunjukkan ya amalan yang bisa masukkan ke dalam surga. Rasul malah menawari mau enggak tak tunjukkan kan berarti boleh menawarkan ya. Dan banyak na warakallahu asar-asar dari salaf yang na warakallahu fikum semangatnya mereka dalam mengajari bahkan menawarkan kepada mereka untuk apa mendapatkan sebuah ilmu. Ya, ya kalau itu nama. Di sisi lain juga nama warahmatullahi wabarakatuh. Nih banyak di kalangan mereka juga enggak bermudah-mudahan untuk nyahnyo dalam memberikan ilmu ini. Nama warahmatullahi wabarakatuh dipilih-pilih. Nama. Tapi intinya kon cuma boleh-boleh saja nah barakallahu fikum. Ya, dan terkait dengan apakah termasuk rekomendasi enggak juga nah barakallahu fikum. Tergantung niatnya. Ya. Tergantung niat. Kalau kita niatnya semacam itu agar kita juga bisa belajar, bisa melanyahkan ilmu, bisa melancarkan, insya Allah itu bukan termasuk tazkiyah. Ya, Allah alam biswab. Ini kok bingungkan nih. Afwan, apakah boleh menikah lagi dengan istri yang telah ditalak tiga? Nih, kalau na'amarakallahu fikum menikah kepada apa lagi dengan istri yang telah ditalak tiga dalam keadaan istrinya belum menikah lagi sama orang lain, nggak boleh. Nih, tapi kalau istrinya telah menikah dengan orang lain dan orang lain tadi telah menceraikan istrinya tadi dan istrinya sudah lepas masa iddah, maka baru boleh. Hatta belum, kalau saatnya belum masa iddah, belum lepas saja nah barakallahu fikum, enggak boleh sampean itu. Nggih. Enggak boleh sampean apa? Menikahinya nah barakallahu fikum. Sampai selesai masa iddah. Nah. Kalau itu yang ditanyakan. Setelah itu nah barakallahu fikum, dia nah barakallahu fikum hulu. Ya sudah ya, jadi sudah tiga nah barakallahu fikum ya, tiga cerai, tiga dinikah sama orang lain dan dicerai sama orang lain, lepas masa iddah nikah lagi, habis itu istrinya hulu nah barakallahu fikum. Ya kali udah mau, boleh nggak dinikah? Boleh, sampai saatnya hulu 1000 kali. Ya hulu ya nikah, ayo selesai itu ya, selesai istibroknya ya. Ya, nah nikah lagi, huluk lagi, nikah lagi, huluk lagi nih, boleh. Tapi apa ya gelem, biasanya kan gini, biasanya kan masalahnya banyak lah, gitu ya, mulai lah. Apakah orang yang ingin masuk Islam harus disaksikan orang lain? Terkait dengan hukum dengan manusia harus disaksikan. Harus. Sehingga kamu dianggap sebagai apa? Muslim. Nah, kalau antum enggak persaksikan, wa'alam di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya na barakallahu fikum. Kemudian amarakallahu fikum, orang menyangka kamu bukan muslim dan akhirnya terkena tembakan dan lain sebagainya, ya jangan salahkan kan itu. Tapi kalau terkait dengan na'amarakallahu fikum harus dipersaksikan. Biar tahu gitu ya na'amarakallahu fikum. Dipersaksikan biar tahu, oh ini loh muslim. Berarti dia punya hak-hak sebagai seorang muslim. Ya. Wallahu'alam bissawab. Belum. Ya, apakah ucapan aku bisa menceraikan kamu, apakah itu termasuk talak? Belum sorry. Nah, barakallahu fikum. Yeah. Belum sorry. Talak yang sorry itu cerai yang sorry. Pak cerai kamu. Yeah. Itu baru ancaman. Tapi hati-hati nah, barakallahu fikum. Terkejar lisan lebih apa? Bisa menyebabkan nah, barakallahu fikum jatuh. Nah, barakallahu fikum. Awalnya dari situ ya. Akan nanti dipleset ya sama setan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Tak cerai kamu jadinya. Nah, itu belum ini. Kalau semacam ini, nah, warahmatullahi belum. Baru ancaman. Ya. Apakah ada kisah dari salaf terdahulu yang diomeli istri lantas bagaimana cara bagi suami menangani hal tersebut? Wallahualam bissawab. Nah, warahmatullahi. Sehingga saya itu nah, warahmatullahi. Kisahnya Amas ya. Nah, warahmatullahi. Amas itu istrinya termasuk yang kurang bagus. Iya. Yeah. Sampai akhirnya nah, warahmatullahi, teman-temannya itu bilang sama itu, "Kenapa kamu enggak bagus sama secara globalnya sebenarnya? Kenapa enggak beliau itu gini, tambah marah nawarakulah. Akhirnya malah dimarahin sama Amas nawarakulah. Karena tindakan itu justru menyebutkan aib-aibnya. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Ya. Apakah batas talak 3 itu untuk suami dan istri atau untuk suami? Ya, untuk suami. Memang talak itu adalah namar haknya suami. Nah, barakallahu fikum. Kan itu sebenarnya yang kita sebutkan tadi, nah, barakallahu fikum. Ya. Nah, istri sampai berkali-kali ya enggak ada itu. Pokoknya dia kan kena imbasnya saja, nah, barakallahu fikum. Kena imbas dari apa? Dari talak yang dia lakukan. Jadi untuk suami, dan itu termasuk na barakallahu fikum, ya ada unsur takdib kepada suami. Jangan gampang-gampangan. Ya, takdib bagi suami, para suami, jangan gampang-gampang untuk menjatuhkan cerai. Apa gambarannya al-isyad fi talaq atau raja? Ya, gambarannya amar ketika antum melakukan talak atau rujuk. Nah, barakallahu fikum. Antum saksikan ya. Saya telah mencerai istri saya. Gitu. Begitu. Contohnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ada dua orang, minimal dua orang, nah, barakallahu fikum untuk itu. Demikian pula nah, barakallahu fikum. Ketika rujuk, saksikan saya merujuk pada istri saya. Gitu ya, nah, barakallahu. Baik suami istrinya tahu atau enggak tahu, nah, barakallahu. Kan itu ya, ridho atau enggak ridho, sudah dijelaskan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Yang sebesar-besarnya wa akhiru ta'wan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.